السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Karena ulama mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya kita menghitungnya itu terbatas pada kekurangan dan keterbatasan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, PR kita besar, dan mintalah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jadilah hamba yang berusaha semaksimal mungkin bersyukur kepada Allah dan beristighfar atas kekurangan kita dalam bersyukur secara sempurna. Gak banyak orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syukur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah tambah nikmat-nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syarafin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa di panggil dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kembali bersama bab nafkah kepada iyal, nafkah kepada istri, keluarga, dan milkul yamin di masanya. Dan kita masih berada di hadis yang terakhir. Kita berada di hadis yang terakhir. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kita sudah jelaskan tentang sebaik-baik sedekah atau di antara kriteria sedekah terbaik. Sebagaimana kita juga sampaikan bahwa al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah dari atau mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Wa khairu sadaqah maka na'an dhahri gina. Dan sebaik-baik sedekah, kata Nabi SAW, itu yang diberikan setelah kita mencukupi hak kita dan hak keluarga kita, bukan memberikan pihak lain lalu keluarga terbengkalai, lalu akhirnya timbul masalah baru. Dan yang dimaksud kebutuhan dijelaskan para ulama adalah kebutuhan primer, darurah, atau yang biasa kita kenal dengan sandang, pangan, papan, Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa membeli baju untuk menutup aurat diri kita dan keluarga harus didahulukan dibanding memberikan sedekah yang sunnah. Dan kita pun juga telah menyampaikan bahwa mayoritas orang, kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau memberikan seluruh hartanya sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya, maka mayoritas akan menyesal. Mayoritas akan menyesal. Dan Islam tidak mau hal tersebut. Maka sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kita memberikan kebutuhan primer diri kita dan keluarga kita. Lalu Nabi SAW melanjutkan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Dan barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan berikan kehormatannya. Sekali lagi Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ اللَّهُ. Barang siapa yang menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Apa yang dimaksud tentang hal tersebut? Dijelaskan oleh para ulama di antara maknanya وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ اللَّهُ, di antaranya adalah, kata para ulama, barang siapa yang menjaga diri dari meminta, jadi menjaga kehormatannya dari meminta. Maka Allah akan cukupkan dan Allah akan jaga wajahnya dan Allah akan bantu kebutuhan dan kefakirannya dan kemiskinannya asal dia jaga kehormatannya dan tidak meminta. Dia berusaha, dia berjuang, dan dia tidak minta. Maka Allah akan bantu. Itu yang dikatakan Al-Qurtubi rahimahullah. Dijelaskan Ibnu Tin bahwa maksud dari wa'ifahullah adalah dua hal. Yang pertama, Allah akan berikan rezeki dan harta sehingga dia tidak perlu meminta untuk memenuhi kebutuhan primernya. Asal dia tahan dari awal, pokoknya saya gak mau minta, maka Allah akan cukupkan nanti. Tapi sabar. Atau makna yang kedua, kata para ulama, kata Ibnu Tin, atau Allah akan berikan sifat qanaah kepada dia, merasa cukup. Jadi bisa Allah kasih harta atau bisa Allah kasih sifat. Jadi Allah menjaga kehormatannya dengan memberikan hal konkret atau memberikan hal abstrak atau dua-duanya, hadirin. Jadi itu yang dikatakan. Begitu juga dengan yang disampaikan Al-Qari. Wa man yasta'fif, kata para ulama juga, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta. Atau maknanya dijelaskan At-Tibi rahimahullah, an yatlubi al-iffa min Allah Ta'ala. Dia minta kehormatan kepada Allah. Jadi dia minta kehormatan kepada Allah. Dia berdoa, mengangkat tangan, minta kepada Allah. Jadi dia enggak mau minta sama manusia. Dia tahan lisannya minta ke manusia. Dia tahan lisannya minta kepada makhluk. Dan dia minta kepada Allah. Dan dia minta kehormatan. Yu'iffahullah, lalu Allah akan berikan dia kehormatan. Allah akan jadikan dia orang yang terhormat. Dan diantaranya kata para ulama juga maknanya, Allah jaga dia dari hal-hal yang haram. Allah jaga dia dari hal-hal yang haram. Jadi dia gak harus, kan ada orang bilang tuh, ya, kenapa bang lo jambret orang bang? Ya gue kan harus menghidupi keluarga. Cuma saya mau tanya, kenapa kamu nyopet tadi? Ya keluarga, anak istri saya belum makan bang, gitu. Nah pertanyaannya, sebelum ada terbesit pikiran mau nyopet, mau nyolong, mau jambret, mau melakukan hal yang haram, sudahkah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atau di level yang di atas ada orang yang rasul afia, dia jual dirinya gitu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan alasan harus makan. Pertanyaan, sudahkah dia istighfar? Sudahkah dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditawakal kepada Rabbul Alamin? Kalau dia berjuang dan bersama dengan itu dia minta pertolongan, minta dijaga kehormatannya, maka Allah akan jaga dia dari hal-hal yang haram. Jadi itu bukan dalih. Itu bukan dalih. Makanya dijelaskan para ulama, qani'a bi adna qutin wa taraka su'al tasul 'alaihi al-qana'ah. Barang siapa yang merasa cukup dengan rizki yang sedikit, bahkan bi adna qut gitu. Barang siapa yang merasa cukup walaupun dikasih hal yang paling minimal dari keperluannya, kebutuhannya, rizkinya, tapi dia merasa cukup, misalnya orang tuh hari itu cuman ada satu potong singkong misalnya, atau satu potongan kecil ubi gitu, nggak ada makanan kecuali itu doang, atau satu butir kurma, tapi dia merasa cukup, alhamdulillah Allah kasih, bersyukur sama Allah, nggak mengatakan cuman gini doang, nggak bilang begitu, alhamdulillah Allah di binikmati tati masolihat. Berapa? Cuma satu butir kurma. Emang makan apa sih mas? Ya alhamdulillah, sepotong singkong. Dia qanaah bi adna qut, gitu. Walaupun dengan hal yang paling minim, yang paling sedikit dari kebutuhannya. Wa taraka su'al, dan dia gak minta sama orang. Ada itu ya. minta-minta sama Allah. Gak minta-minta maksudnya. Gak minta-minta. Maka tasul alaihi al-qana'ah. Maka Allah akan berikan qana'ah. Wa kanzun la yafna. Dan kalau seseorang dikasih qana'ah, hadirin, oh, itu pembenaran yang gak pernah habis. Itu seperti dapat dapat mesin ATM, hadirin, yang duitnya gak habis-habis. Jadi bukan dapat kartunya lagi, itu mesinnya didapat. Itu yang dijelaskan, seperti dijelaskan Ibnu Abbas, qana'ah itu tuh harta yang gak ada, unlimited gitu. Kita dapat uang gak berseri kalau bahasa kita, itu qana'ah. Itu qana'ah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan qana'ah itu bukan tentang angka, hadirin. Qana'ah bukan tentang angka. Abu Hatim rahimahullah, salah satu nama besar, mengatakan al-qana'ah takunu bil qalbi. Qana'ah itu tuh adanya di hati, kata beliau. Bukan di angka. Bukan di barang, bukan di banyak atau sedikit, ada di hati. Faman ghaniya qalbuhu ghaniyat yadahu. Barang siapa yang hatinya itu kaya, maka hatinya kaya dan merasa cukup, maka tangannya pun akan merasa cukup. Cukup. Wa min iftaqara qalbuhu lam yanfa'hu ghinahu. Tapi kalau hatinya itu miskin, fakir, lam yanfa'hu ghinahu, maka dia mau kaya kayak apapun juga gak ada manfaatnya. Orang mau punya duit, punya uang sebanyak apapun, gak ada gunanya. Lapar terus rasanya. Jadi ulama mengatakan, kata Abu Hatim, qana'ah itu merasa cukup itu tuh di hati. Bukan kita punya berapa dan kita punya apa. Barang siapa yang hatinya kaya, hatinya merasa cukup, maka tangannya pun akan merasa cukup. Dia gak akan minta-minta, apalagi dia melakukan hal yang haram. Gak akan. Hadirin, betapa banyak kita lihat dan kita saksikan, atau mungkin diri kita, kita atau ada orang khilaf melakukan hal yang haram dan sebagainya, itu sebenarnya bukan karena gak punya uang, tapi terjebak dengan gaya hidup. Ada uang itu ya, memang gak besar, tapi Anda gak harus melakukan ini dan itu. Terjadi masalah gaya hidup. Nah, gaya hidup itu menunjukkan hati itu miskin, hadirin. Gaya hidup yang seperti itu maksudnya. Gaya hidup yang seperti itu menunjukkan hatinya miskin, hatinya fakir. Kenapa demikian? Karena itu tadi, hadirin yang Allah muliakan. Coba kita lihat kembali hadirnya. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan, Allah kasih kehormatan, Allah kasih kecukupan. Allah kasih kecukupan. Jadi kecukupan itu sejatinya bukan diambil dari makhluk, bukan dengan mengumpulkan pundi-pundi harta yang banyak, bukan dengan menimbun. Kenapa mas menimbun? Ya nanti biar berapa bulan kemudian cukup. Enggak, bukan itu. Kecukupan itu pemberian dari Allah. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Dan Allah hanya kasih kepada orang yang menjaga kehormatan. Dengan hanya minta kepada Allah. Dan gak minta-minta sama orang. Allah Ta'ala alam bisawa. Kita rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati yang bertanya. Izin bertanya, bolehkah nafkah yang diberikan suami sebagian diberikan ke orang tua istri untuk membantu orang tua istri tanpa sepengetahuan suami? Apakah itu terlarang? Apakah suami harus tahu segala pengeluaran istri dari nafkah dan yang diberikan? Mohon jawabannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika itu uang istri, baik diberikan oleh suami dalam dari pintu nafkah atau hadiah, atau dari selain suami mungkin warisan, atau istri punya bisnis atau punya pemasukan, dan itu untuk memberikan nafkah. Dan di antara nafkah adalah anak ke orang tua, atau yang lebih spesifik, anak yang mampu ke orang tua yang tidak mampu. Maka itu jelas diperbolehkan tanpa sepengetahuan suami. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dan ini keterampar ulama, sebagian ulama mengatakan kalau suami larang, maka istri tetap boleh memberikan. Kenapa? Karena nafkah itu kewajiban. Maka apabila ada orang melarang kita mengerjakan kewajiban, wajib taat apa tidak? Tidak. Dengan tetap menghormati ini dan seterusnya. Itu keterangan para ulama. Bagi anak yang mampu ke orang tua yang tidak mampu, itu poinnya. Hadirin Allah muliakan, bahkan para ulama kan membahas bahwa artinya banyak para ulama membolehkan istri bersedekah sunnah dengan uangnya tanpa sepengetahuan suami. Sebagaimana hadis Nabi SAW berbicara di hadapan wanita pada saat Id, dan Nabi meminta mereka bersedekah, dan mereka langsung bersedekah dengan apa yang mereka miliki dan bawa pada saat itu. Dan dalam riwayat mereka tidak minta izin dulu. Kalau itu sedekah sunnah, apalagi nafkah wajib. Famin babil aula. Jadi itu yang itu lebih utama lagi. Namun yang juga perlu kita pertimbangkan adalah pentingnya kita menjaga keutuhan rumah tangga kita dan menutup pintu-pintu syaitan, menutup pintu-pintu buruk sangka, su'uzon, menutup pintu-pintu kecurigaan. Artinya walaupun artinya tidak semua hal yang diperbolehkan itu langsung kita terapkan. Kita perlu melihat kondisi juga. Artinya apalagi hari gini, hari apa kondisi sekarang kan banyak orang yang tricky, bermain belakang dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada komunikasi yang kuat dan memang dibangun dari awal saling percaya, itu bisa digunakan setan untuk mengadu domba suami dan istri. Tiba-tiba suaminya lihat, ini kok uang berkurang terus, ini ada apa sih istri saya? Padahal gak ada apapun kecuali dia kasih ke orang tua, kasih ini. Tapi suaminya gak pernah tahu. Nah, hendaknya itu dikomunikasikan agar tidak menimbulkan mudarat yang juga sangat besar. Karena keutuhan rumah tangga itu adalah hal yang sangat dijaga oleh Islam. Sangat dijaga. Itu mitsaqun ghalidh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sisi suami, hendaknya suami mendukung istrinya untuk memberikan kepada orang tua. Dan dari awal disampaikan. Dan kalau perlu bilang, kalau untuk orang tua jangan hitung-hitungan. Dan doakan kita dikasih rizki sama Allah untuk bisa terus support orang tua. Jadi berjalan paralel gitu loh, hadirin. Di satu sisi ada keterbukaan untuk menutup pintu-pintu buruk sangka atau suudzon, pintu syaitan, pintu miskomunikasi. Dan di waktu yang sama di sisi lain ada support, ada spirit untuk birrul walidain dalam rumah tangga. Allah Ta'ala bisa. Jadi, dan juga hal yang perlu kita camkan, tidak semua hal yang hukumnya mubah atau boleh itu serta-merta kita langsung lakukan atau langsung diterapkan. Ternyata kita harus tinggalkan yang mubah untuk maslahat. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau serta seluruh ulama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga Allah menjaga ustaz, keluarga, para hadirin kajian Radio Salin serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, saya seorang laki-laki yang baru saja beranjak dewasa dan mendekati usia yang biasanya orang menikah. Namun saya ada rasa khawatir yang sangat besar dan ketakutan untuk menikah, sehingga sampai saat ini belum ada rencana untuk menikah karena ada trauma berat atas berantakannya keluarga saya. Dalam kajian Radio Solin yang membahas tentang kasih sayang dan hubungan baik antar keluarga, ini pun saya sulit sekali untuk paham dan sama sekali tidak tergambar dalam benak saya. Mohon doa dan nasihat ustaz, saya khawatir tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena untuk paham saja saya cukup kesulitan, terlebih lagi untuk mengamalkannya. Jazakallahu khairan atas jawabannya, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah tolong kita dan semoga Allah memperbaiki diri kita dan generasi dalam keluarga beliau yang bertanya ini. Artinya kesalahan dalam keluarga yang dilakukan oleh generasi sebelum kita hendaknya tidak kita jadikan, atau sehendaknya semoga tidak menjadi trauma, dan hendaknya kita perbaiki agar kita dan generasi berikutnya jauh lebih baik. solusinya pertama doa kepada Rabbul Alamin. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tuh gak akan bisa beramal, gak bisa beribadah, gak bisa berkarya kalau gak ditolong sama Allah. Dan solusinya adalah minta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang kedua, belajar ilmunya secara teori. Maka seperti bab riyadhus shalihin dan seterusnya, kita belajar secara teori. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, saya yang ada di atas langit akan menyayangi kamu. Belajarlah tentang bagaimana kasih sayang suami ke istri atau istri ke suami, orang tua ke anak, dan nanti anak ke orang tua. Kita perlu tahu ilmunya secara teori. Lalu secara praktek, sebelum kita berumah tangga, coba bangun persaudaraan lah, gitu. Bangun ukhuwah, persaudaraan. Hubungan pertemanan yang dilandasi di atas iman dalam Islam itu kan dinamakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara dalam surat Al-Hujurat. Jadi ini bukan sebatas pertemanan, ini persaudaraan. Maka yang berlaku adalah nilai-nilai saudara. Dan kalau artinya kalau kita punya teman baik atau sahabat baik yang beriman kepada Allah, dan kita membangun kebersamaan dengan dia karena iman, al-hubu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, ijtama'a alaih, kita tuh kalau ngumpul karena Allah, dan kalau kita pisah pun karena Allah, maka disitulah kita akan belajar praktek dari apa arti kasih sayang. Kita akan belajar praktek apa arti dari sebuah keluarga. Yang nantinya kalau kita menikah, itu yang kita terapkan. Tapi kalau kita gak punya background suasana kasih sayang di keluarga atau di rumah, dan kita juga gak punya hubungan persaudaraan dengan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, ya fakidu syekhla yu'ti, orang yang gak punya sesuatu gak bisa memberi. Orang-orang yang gak punya gambaran, gimana dia bisa memberikan sesuatu. Jadi butuh ilmu. Baru kita, oh ternyata begini ya gitu. Oh ternyata seperti ini. Hadirin Allah muliakan, maka jangan trauma. Itu tipu daya iblis. Minta pertolongan kepada Allah, lalu bangun dulu kekeluargaan dan persaudaraan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa. Lalu apalagi kalau orang yang soleh itu tumbuh dan besar di keluarga yang soleh, dengan kita punya hubungan baik dengan dia, kan secara kultur kita akan main ke rumahnya. Ya kan? Kita kalau punya sahabat, main ke rumahnya gak? Enggak. Ngapain? Ya numpang makan siang lah, Pak Ustaz. Klasik banget dari dulu ya. Makan gratis, makan di sini. Karena kita akan ke rumahnya, dan kita akan lihat gimana interaksi keluarga tersebut, gimana keluarga itu saling menyayangi, saling mencintai, terus kita dianggap anggota keluarga di sana, dianggap keluarga, pokoknya dianggap anggota keluarga, dianggap udah kayak keluarga sendiri, walaupun nggak harus bayar token listrik dan seterusnya, jadi ada batasannya juga. Dari situ kita belajar, oh gini ternyata ya keluarga, saya nggak pernah ngerti ya, di keluarga saya nggak ada yang kayak begini nih, jadi keluarga tuh harus perhatian ya. Gitu. Oh yaudah, kalau begitu ya beginilah caranya. Nah itu poinnya. Kalau kita gak punya itu gimana? Gak ngerti kita itu. Wallahu ta'ala alam, ini bisa disampaikan. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.